Mitra bisnis sebelum ini, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan, berbagai persoalan yang menghambat perkembangan Indonesia, mulai dari minimnya infrastruktur hingga ekonomi biaya tinggi, masih bisa diatasi secara bersama melalui model kerjasama antara pemerintah dan swasta yang telah dilakukan oleh Jepang, Singapura hingga Bangkok. Dengan catatan, pemerintahlah yang harus mendorong hal itu melalui kebijakan-kebijakannya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas wacana ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, tahun depan akan terjadi pergantian kepemimpinan melalui proses pemilu yang berpotensi memunculkan terjadinya pergantian kebijakan. Nah, apakah persoalan itu juga akan berdampak signifikan bagi sektor ekonomi? Iya, kalau di sektor ekonomi gitu lah. Ini yang makin membingungkan untuk investor asing atau pemain-pemain asing, bingung mereka ini. Benar itu, dan kalau diteliti udah berapa ini yang pindah sementara atau pindah permanen ke negeri-negeri yang lebih kondusif dan lebih memberi karpet merah seperti di Vietnam gitu. Lantas menurut visi Bapak, kapan kejelasan atas kebijakan pemerintah baru bisa mulai dibaca oleh pelaku ekonomi? Ya, itu quarter pertama tahun 2015 perkiraan saya. Pemerintah baru kan terbentuk November. Nah, November itu perlu proses konsolidasi, pembentukan kabinet dan sebagainya. Nah, kalau kabinetnya berbentuk atau mendekati second kabinet, itu kabinet berdasarkan keahlian gitu. Perkiraan saya sekitar Januari, Februari itu sudah mulai stabil, mulai jalan gitu. Tetapi kalau yang terpilih nanti presidennya lemah, dia membentuk tidak second kabinet, tapi seperti SBY ini membentuk komposisi pemerintahan yang berdasarkan kekuatan politik, tanpa kapasitas profesional, itu paling cepat Maret itu. Bisa molor-molor sampai 3 bulan berikutnya. Karena pihak-pihak yang tidak terakomodasi dalam konfigurasi politik yang baru, pasti berusaha goyang-goyang supaya ada reshuffle lah, ada perubahan kebijakan lah minimal, kayak gitu. Dan saya yakin sekali kalau stabil lagi itu, artinya arahnya jelas dan ada harapan lah. Belum realisasi nih, harapan aja. Itu investor yang hengkang sementara itu akan balik tahun-tahun pada tahun 2015 bulan-bulan Februari Maret itu proses balik lagi atau lebih mudah ya bagi pemerintahan baru untuk menarik investor-investor baru juga gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Ramadi, Pas FM.